saat akan kuang jalan labadui babunyi saluang jawaban si ini kampuang bapagah tinggi babunyi saluang jawaban si ini kampuang bapagah tinggi. Si air mata di kota bayang ayah haji obundo kamarindu kadenai bao hati kini makin tak seso kamarindu kadenai bao hati kini makin tak seso di rantau badan kota kuruang pulang ke kampung akilah tataru semakin balinan si air mata dari hidup di rantau lah susah puluh semakin balinan si air mata dari hidup di rantau lah susah puluh konda pulang labedo pulo cendo temakan buah si malakamu koka pulang salah konda pulang labedo pulo cendo temakan buah si malakamu. Di rantau la Kondak pulang lah bedo pulo, jando temakan buah si malakamu. Kondak pulang salah, kondak pulang lah bedo pulo, jando temakan buah si malakamu. Tuhan, denai badoa, ringankan juga beban bareko. Amin, ya Rabbi.